Dan masih bareng bersama Ireng Community. Ada Ireng Community, juga ada PT Albidah Jaya Sentosa, Ramayana, Neo Soteng, Jihan, Audi, Gu, Palapa. Yeah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas nama dari teman-teman panitia. Pasukan Ireng Community tidak boleh keluar dari barikade. Ya.